Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 396. Kitab tertelannya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Jabatan kehakiman dan kekhalifahan itu termasuk daripada yang diperlukan manusia pada agamanya. Seperti memberi pengajaran, mengajar, dan berfatwa. Dan pada masing-masing daripada keduanya terdapat fitnah dan lezat. Maka tiada beda antara keduanya itu. Adapun kata orang yang mengatakan bahwa dilarangnya engkau daripada yang demikian itu membawa kepada merosotnya ilmu pengetahuan, maka itu salah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari jabatan kehakiman itu yang tidak membawa kepada kekosongan kehakiman. Hadis ini diriwayatkan Muslim dari Abi Dzar. Akan tetapi jabatan menjadi kepala atau ar-riyasah dan menyukainya itu memerlukan bahwa makhluk mencarinya. Dan seperti demikian juga, kesukaan menjadi kepala itu tidak meninggalkan ilmu pengetahuan menjadi merosot. Bahkan jikalau makhluk itu ditahan dan diikat dengan rantai dan belenggu, jadi pada mencari ilmu pengetahuan, yang padanya ada penerimaan orang banyak dan jabatan kepala, niscaya mereka melepaskan diri dari tahanan itu. Mereka akan memotong rantai dan pergi mencari ilmu pengetahuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan akan menguatkan agama ini dengan kaum atau golongan yang tiada berakhlak atau tiada berbudi pekerti yang baik. Maka janganlah engkau menyibukkan hati engkau dengan urusan manusia. Sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan mereka, dan perhatikanlah kepada dirimu sendiri. Kemudian bersama ini aku mengatakan bahwa apabila ada dalam negeri suatu golongan yang bangun memberi pengajaran umpamanya, maka tiadalah pada melarang daripada memberi pengajaran itu selain sebagian mereka yang tidak mau. Jikalau tidak, maka akan diketahui bahwa semua mereka itu mau. Dan mereka tiada akan meninggalkan kelezatan menjadi kepala atau ar-riyasah. Jikalau tidak ada dalam negeri selain seorang saja dan pengajarannya bermanfaat bagi manusia, dari segi bagus perkataannya dan bagus kelakuannya pada dohir dan pekhayalannya kepada orang awam, bahwa ia dengan pengajarannya itu menghendaki wajah Allah dan meninggalkan dunia dan berpaling dari dunia, maka janganlah kita melarangnya daripada memberi pengajaran. Dan kita mengatakan kepadanya, bekerjalah dan bermujahadahlah akan diri engkau. Jikalau ia menjawab, aku tidak sanggup atas diriku, maka kita jawab, bekerjalah dan mujahadah. Karena kita mengetahui bahwa jikalau ia meninggalkan yang demikian itu, niscaya binasalah manusia semua. Karena tiada orang yang tegak berdiri mengerjakan yang demikian itu, selain dia. Jikalau orang itu rajin dan maksudnya mencari kemegahan, maka dia itu binasa sendiri. Dan keselamatan agama-agama semua orang lebih kita sukai daripada keselamatan agamanya dia itu sendiri. Maka kita jadikan dia itu tebusan bagi kaum atau golongan. Dan kita mengatakan, mudah-mudahan dia ini yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan agama ini dengan kaum atau orang-orang yang tidak berakhlak. Diriwayatkan An-Nasa'i sebagaimana telah diterangkan dahulu. Kemudian yang memberi pengajaran atau wa'id itu ialah orang yang ingin pada akhirat dan zuhud pada dunia dengan perkataannya dan dengan zahiriahnya jalan hidupnya. Adapun yang dikemukakan para wa'id pada masa sekarang ini, yaitu pada masa Imam Al-Ghazali, penerjemah, ialah dari kalimat-kalimat yang dihiasi kata-kata yang bersajak, yang dibarengi dengan pantun-pantun, yang tidak ada padanya pengagungan urusan agama dan penakutan kepada kaum muslimin, akan tetapi padanya yang memberi harapan dan keberanian kepada perbuatan-perbuatan maksiat dengan sendal gurau dan ganjil-ganjil. Maka wajiblah dikosongkan negeri dari mereka itu. Sesungguhnya mereka adalah pengganti-pengganti dajjal dan khalifah-khalifah setan. Dan sesungguhnya pembicaraan kita ialah pada wa'id yang bagus pengajarannya, elok zahiriahnya. Ia menyembunyikan pada dirinya akan kesukaan penerimaan orang, dan ia tidak bermaksud yang lain. Dan mengenai apa yang telah kami kemukakan pada kitab ilmu dahulu, dari hal janjian siksa atau al-wa'id yang datang pada diri ulama jahat, adalah yang menerangkan harusnya penjagaan diri dari fitnah-fitnah ilmu dan mara bahayanya. Dan karena inilah Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Hai ulama jahat, kamu mengerjakan puasa, mengerjakan salat dan bersedekah, dan kamu tiada mengerjakan apa yang kamu disuruh, dan kamu ajarkan apa yang tiada kamu kerjakan. Maka alangkah jahatnya apa yang kamu hukum. Kamu bertobat dengan perkataan dan angan-angan, dan kamu kerjakan dengan hawa nafsu, dan tidaklah mencukupi bagimu membersihkan kulitmu dan hatimu kotor. Dengan sebenarnya aku mengatakan kepadamu, janganlah ada kamu itu seperti alat pengayak atau pembersih yang keluar daripadanya tepung yang baik dan tinggal padanya antahnya. Seperti itu pula kamu, kamu mengeluarkan hukum dari mulutmu dan tinggallah iri hati dalam dadamu. Wahai budak dunia, bagaimana akan diperoleh akhirat oleh orang yang tidak habis nafsu sahwatnya dari dunia dan tidak putus dari dunia kegemarannya? Dengan sebenarnya, aku mengatakan kepadamu bahwa hatimu itu menangis dari amal perbuatanmu. Kamu jadikan dunia di bawah lidahmu dan amal di bawah tapak kakimu. Dengan sebenarnya, aku mengatakan kepadamu, kamu rusakkan akhiratmu dengan kebaikan duniamu. Maka kebaikan dunia itu lebih kamu cintai daripada kebaikan akhirat. Maka manakah manusia yang lebih rugi daripada kamu? Jikalau kamu ketahui akan celakanya kamu, sehingga kapan kamu membersihkan jalan bagi orang-orang yang berjalan malam, dan kamu bermukim atau berada pada tempat orang-orang yang dia tahu jalan, seakan-akan kamu mengajak orang-orang dunia supaya meninggalkan dunia itu untukmu. Pelan-pelan, celakalah bagimu. Apakah mencukupi bagi rumah yang gelap bahwa diletakkannya pelita atas belakangnya dan di dalamnya meliarkan hati lagi gelap? Maka begitu pula tiada mencukupi bagimu bahwa nur ilmu itu ada di mulutmu dan ronggamu itu meliarkan hati lagi kosong dari nur ilmu itu. Wahai budak-budak dunia, kamu tidak seperti budak-budak atau hamba-hamba yang takwa, dan tidak seperti orang-orang yang merdeka, yang mulia. Mendekatilah dunia itu mencabutmu dari asal-usul kamu, lalu melemparkannya kamu di atas hidungmu, kemudian diambilnya kesalahan-kesalahan kamu dengan dahimu. Kemudian kamu ditolak oleh ilmu dari belakang kamu, kemudian diserahkannya kamu kepada raja yang mendatangkan agama dalam keadaan kaki tiada beralas dan badan telanjang sendirian. Maka diberitahukan kepadamu akan kejelekan kami. Kemudian diberi balasan kepadamu disebabkan keburukan amalmu. Diriwayatkan Al-Haris, Al-Muhaisibi, hadis ini pada sebagian kitab-kitabnya. Kemudian ia mengatakan, mereka itu ulama jahat, setan manusia dan fitnah kepada manusia. Mereka gemar pada harta benda dunia dan ketinggian dunia. Mereka lebih mengutamakan dunia dari akhirat. Mereka menghinakan agama untuk dunia. Maka mereka di dunia itu malu dan memalukan. Dan di akhirat mereka itu merugi. Jikalau Anda mengatakan bahaya-bahaya ini nyata, akan tetapi telah tersebut pada hadis-hadis mengenai ilmu dan pengajaran hal-hal yang dikemukakan dalam jumlah yang banyak. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, bila diberi hidayah atau petunjuk oleh Allah dengan engkau dan seorang, maka itu adalah lebih baik bagi engkau dari dunia dan isinya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Nabi SAW bersabda, siapa saja pengajak yang mengajak kepada petunjuk dan dia itu diikuti, maka baginya pahala dan pahala yang mengikutinya. Diriwayatkan Muslim dari Abi Hurairah dan Ibnu Majah dari Anas. Dan hadis-hadis lain yang menerangkan keutamaan ilmu. Maka seyogyalah dikatakan kepada orang-orang yang berilmu, bekerjalah dengan ilmu dan tinggalkanlah perbuatan riya dengan makhluk. Sebagaimana dikatakan kepada orang yang telah digerakkan oleh riya pada salat, jangan engkau meninggalkan amal, akan tetapi sempurnakanlah amal itu dan bermujahadahlah melawan hawa nafsumu. Maka ketahuilah kiranya bahwa keutamaan ilmu itu besar dan bahayanya lebih besar. Seperti keutamaan al-khilafah dan al-imarah. Dan tidak kita mengatakan kepada seseorang dari hamba Allah, tinggalkanlah ilmu, karena tidak ada pada diri ilmu itu bahaya. Dan bahaya itu sesungguhnya pada melahirkan ilmu itu dengan menghadapi pengajaran atau nasihat, pelajaran dan periwayatan hadis. Dan juga tidak kita mengatakan kepadanya, tinggalkanlah ilmu, selama ia mendapati pada dirinya penggerak keagamaan yang bercampur dengan penggerak dia. Adapun apabila dia tidak digerakkan selain oleh riya, maka ditinggalkan melahirkan itu lebih bermanfaat dan lebih menyelamatkannya. Demikian juga sholat-sholat nafilah atau sholat sunat. Apabila semata-mata padanya penggerak riya, niscaya wajiblah meninggalkan sholat nafilah tersebut. Adapun apabila digariskan kepadanya oleh bisikan riya pada waktu sedang sholat dan ia benci kepada bisikan itu, maka janganlah ditinggalkan sholat. Karena bahaya riya pada ibadah itu lemah, dan bahaya itu besar pada jabatan pemerintahan dan pada menghadapi kedudukan-kedudukan tinggi pada ilmu pengetahuan. Kesimpulannya, tingkat-tingkat itu ada 3. Pertama, memegang pemerintahan dan bahaya padanya besar dan telah ditinggalkan oleh segolongan dari salaf atau orang-orang terdahulu karena takut dari bahaya itu. Kedua, puasa, sholat, haji, dan perang. Dan para salaf yang kuat dan yang lemah telah mengerjakan ibadah tersebut. Dan tidak dipilih oleh mereka untuk meninggalkannya karena takut bahaya. Dan yang demikian itu karena lemahnya bahaya yang masuk padanya. Dan sanggup meniadakannya serta menyempurnakan amal karena Allah dengan kekuatan yang paling kurang. Ketiga, yaitu di antara dua tingkat tadi, yaitu menghadapi kedudukan pengajaran atau nasihat, fatwa, riwayat hadis, dan mengajar. Dan bahaya padanya sangat sedikit dibandingkan dengan bahaya pada pemerintahan, dan lebih banyak daripada yang pada sholat. Maka sholat itu sayyidullah tidak ditinggalkan oleh orang yang lemah dan orang yang kuat. Akan tetapi ditolak goresan riak itu. Dan pemerintahan sayyidullah ditinggalkan terus oleh orang-orang yang lemah, tidak oleh orang-orang yang kuat. Dan kedudukan ilmu pengetahuan itu di antara yang dua tadi. Siapa yang mencoba bahaya kedudukan ilmu, niscaya ia tahu bahwa kedudukan ilmu itu lebih menyerupai dengan pemerintahan, dan menjaga diri daripadanya pada pihak orang yang lemah itu lebih menyelamatkan. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Dan di sini ada tingkat keempat, yaitu mengumpulkan harta dan mengambilnya untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak. Maka pada membelanjakan harta dan melahirkan kemurahan, karena menarik pujian dan memasukkan kesenangan pada hati manusia itu suatu kelezatan bagi diri. Dan bahaya padanya juga banyak. Dan karena itulah diriwayatkan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu dari orang laki-laki yang mencari makanan pokok atau food. Kemudian sudah diperolehnya makanan itu, ditahannya. Dan seorang laki-laki yang lain yang mencari lebih dari food-nya. Kemudian ia sedekahkan. Lalu Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu menjawab, orang yang duduk atau tidak mencari itu lebih utama atau lebih afdal. Karena apa yang diketahui mereka dari sedikitnya keselamatan di dunia. Dan sesungguhnya sebagian dari zuhud itu meninggalkan dunia karena mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, tiadalah menyukakan aku bahwa aku bermukim pada tangga masjid Damaskus. Lalu aku peroleh setiap hari 50 dinar yang akan aku sedekahkan. Sesungguhnya aku tidak mengharamkan bagi diriku berjual beli. Akan tetapi aku menghendaki bahwa aku ini termasuk di antara orang-orang yang tidak dilalaikan oleh peniadaan dan berjualan daripada mengingati Allah atau zikrullah. Sesungguhnya berselisih pendapat di antara para ulama. Maka segolongan mengatakan bahwa apabila mencari dunia dari yang halal dan selamat daripada dunia dan menyedekahkannya, maka itu adalah lebih afdol daripada menyibukkan diri dengan ibadah dan amal nafilah atau amalan sunat. Segolongan mengatakan bahwa duduk kekalan pada mengingati Allah atau zikrullah itu lebih afdol. Mengambil dan memberi itu mengganggu daripada zikrullah. Sesungguhnya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam mengatakan, hai pencari dunia, hendaklah memperoleh kebajikan dengan dunia. Engkau tinggalkan dunia itu lebih mendatangkan kebajikan lagi. Nabi Isa alaihissalam berkata pula, sedikitnya pada mencari dunia itu ialah bahwa ia diganggu oleh perbaikannya daripada zikrullah, dan zikrullah itu lebih agung dan lebih afdal. Ini adalah pada orang-orang yang selamat dari bahaya-bahaya. Adapun orang yang mendatangi bahaya riya, maka ditinggalkan dunia itu lebih mendatangkan kebajikan. Dan sibuk dengan zikir, tiada berselisih pendapat lagi bahwa itu yang lebih afdal. Kesimpulannya, bahwa apa yang menyangkut dengan makhluk dan bagi dia ada kelezatan padanya, maka itu adalah tempat berkembangnya bahaya. Dan yang lebih disukai ialah berbuat amal dan menolak bahaya-bahaya. Jika lo lemah, maka hendaklah memperhatikan dan berusaha sungguh-sungguh. Dan hendaklah meminta fatwa pada hati dan menimbang apa yang ada padanya kebajikan dengan apa yang ada padanya kejahatan. dan hendaklah diperbuat apa yang ditunjukkan oleh nur ilmu, tidak yang dicenderungi oleh tabiat atau karakter. Kesimpulannya, bahwa apa yang didapati lebih ringan daripada hati, maka pada kebanyakannya itu lebih mendatangkan madarat kepadanya. Karena nafsu itu tidak mengisyaratkan selain dengan kejahatan, dan sedikitlah nafsu itu memperoleh kelezatan pada kebajikan dan cenderung kepada kebajikan. Walaupun ada yang demikian itu, tidak jauh pula pada sebagian keadaan. Inilah hal-hal yang tidak mungkin hukumnya di atas uraian-uraian dengan negatif atau nafi dan positif atau ijta. Itu adalah terserah kepada kesungguhan atau ijtihad hati, supaya ia melihat padanya karena agamanya, dan meninggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kemudian, kadang-kadang terjadi dari apa yang kami sebutkan itu tipuan bagi orang bodoh. Lalu ia memegang harta dan tidak membelanjakannya karena takut dari bahaya. Dan itu adalah kikir yang sebenarnya. Dan tiada berselisih pendapat di antara para ulama tentang membagikan harta pada hal yang mubah atau yang diperbolehkan. Lebih-lebih lagi dari hal sedekah, itu lebih afdal daripada menahannya. Dan berselisih pendapat itu ialah mengenai orang yang memerlukan kepada usaha, bahwa yang afdal usaha dan membelanjakan atau semata-mata berzikir. Dan yang demikian karena pada usaha itu terdapat bahaya-bahaya. Adapun harta yang diperoleh dari yang halal, maka membagikannya adalah lebih afdal daripada menahannya dalam segala hal. Jikalau Anda bertanya, dengan tanda apa Anda ketahui bahwa orang alim dan orang yang memberi pengajaran atau nasihat itu orang yang benar, lagi ikhlas pada pengajarannya, tidak menghendaki memperlihatkan atau riak kepada manusia? Maka ketahuilah bahwa yang demikian itu mempunyai tanda-tanda. Salah satu daripadanya, bahwa kalau muncul orang yang lebih baik pengajarannya daripadanya, atau lebih banyak ilmunya daripadanya, dan manusia sangat menerima pengajaran orang itu, niscaya ia bergembira dan tidak dengki kepadanya. Ya, tiada mengapa ridho, yaitu bercita-cita bagi dirinya sendiri seperti ilmu orang itu. Tanda yang lain, bahwa apabila pembesar-pembesar hadir pada majelisnya, niscaya tidak merubah perkataannya, akan tetapi tetap sebagaimana yang sudah-sudah. Ia melihat kepada makhluk dengan satu mata penglihatan, atau tidak ada perbedaan penglihatan antara seorang dengan yang lain. Tanda yang lain, bahwa ia tidak menyukai orang mengikutinya di jalan dan orang berjalan di belakangnya di pasar-pasar. Dan bagi yang demikian, banyak tanda-tanda yang panjang penglihatannya. Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Marwan yang demikian. Dia mengatakan, adalah aku duduk di samping Al-Hasan ketika masuk ke tempat kami. Al-Hajjaj bin Yusuf At-Taqafi dari sebagian pintu masjid. Dan bersama Al-Hajjaj itu pengawalnya. Al-Hajjaj itu mengendarai kuda, kuda rum berwarna kuning atau buruzun asfar. Lalu Al-Hajjaj itu masuk ke halaman masjid dengan mengendarai buruzunnya. Maka ia menoleh ke sana kemari dalam masjid. Lalu tidak dilihatnya di belakangnya lebih ramai dari kelompok atau halqah Al-Hasan. Maka ia menuju ke halqah tersebut sehingga ia sampai dekat halqah itu. Kemudian ia melipatkan pahanya lalu turun dari kuda dan berjalan menuju Al-Hasan. Tatkala Al-Hasan melihat Al-Hajjaj menuju kepadanya, Lalu beliau renggangkan tempat duduk untuk Al-Hajjaj di samping tempat duduknya. Sa'id, perawi riwayat ini mengatakan, aku pun merenggangkan pula untuk Al-Hajjaj di samping tempat dudukku. Sehingga di antara aku dan Al-Hasan terdapat renggang dan tempat duduk bagi Al-Hajjaj. Lalu Al-Hajjaj datang dan ia duduk di antara aku dan Al-Hasan. Dan Al-Hasan terus berbicara dengan pembicaraan yang dibicarakannya pada setiap hari. Al-Hasan tiada memutuskan perkataannya. Sa'id meneruskan riwayatnya. Lalu aku mengatakan pada diriku, aku akan mencoba Al-Hasan hari ini. Akan aku lihat, adakah terbawa Al-Hasan oleh duduknya Al-Hajjaj di sampingnya untuk menambahkan pada perkataannya yang mendekatkan dia kepada Al-Hajjaj. Atau terbawa Al-Hasan oleh kehebatan Al-Hajjaj bahwa ia mengurangi perkataannya. Maka Al-Hasan itu berkata-kata dengan suatu perkataan yang serupa dengan apa yang diperkatakannya pada setiap hari, sehingga ia selesai kepada akhir perkataannya. Tatkala Al-Hasan telah selesai daripada perkataannya dan ia tidak peduli dengan Al-Hajjaj, lalu Al-Hajjaj mengangkat tangannya dan memukul bahu Al-Hasan. Kemudian Al-Hajjaj mengatakan, benarlah, asyik dan telah berbuat baik. Maka haruslah kamu semua dengan majelis ini dan yang serupa dengan majelis ini, maka berbuatlah majelis ini menjadi tingkah laku dan kebiasaan. Sesungguhnya sampai kepadaku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa majelis zikir itu adalah kebun surga. Hadis ini diriwayatkan At-Tirmidzi. Jikalau tidaklah apa yang kami tanggung dari urusan manusia, niscaya tidaklah kamu mengalahkan kami atas majelis ini, karena kami ketahui dengan kelebihannya. Sa'id meneruskan riwayatnya. Kemudian Al-Hajjaj membuka mulutnya, lalu berkata, yang menakjubkan Al-Hasan dan orang-orang yang hadir dari kemahirannya berbicara atau balaghahnya. Tatkala Al-Hajjaj telah selesai berbicara, lalu ia bangun berdiri. Maka datanglah seorang laki-laki dari penduduk negeri Sam ke Syria ke majelis Al-Hasan tersebut. Ketika Al-Hajjaj sudah bangun berdiri, peraya mengatakan, wahai hamba Allah yang muslimin, apakah kamu tidak heran bahwa aku ini seorang tua yang telah lanjut usia? Aku disuruh berperang, lalu aku mengeluarkan perbelanjaan berupa kuda, bahar atau seperti keledai. Dan aku mengeluarkan perbelanjaan membuat kema. Dan aku mempunyai 300 dirham dari pemberianku. Dan aku mempunyai 7 orang anak perempuan dari keluargaku. Lalu orang tua tersebut mengadukan halnya, sehingga hancurlah hati Al-Hasan dan sahabat-sahabatnya. Dan Al-Hasan menelungkupkan kepalanya. Tatkala orang itu selesai dari berbicara, lalu Al-Hasan mengangkat kepalanya seraya mengatakan, apakah kiranya mereka? Mereka diperangi oleh Allah. Mereka mengambil hamba-hamba Allah itu menjadi pelayan dan harta Allah itu bergiliran. Mereka membunuh manusia atas dinar dan dirham. Maka apabila ia memerangi musuh Allah, niscaya ia berperang dalam kemah yang hebat dan di atas bahar yang cepat. Dan apabila ia disuruh berperang saudaranya, niscaya disuruhnya berperang dalam keadaan lapar, lagi berjalan kaki. Maka tidaklah Al-Hasan itu tenang, sehingga disebutnya mereka itu dengan kekurangan yang paling kecil dan yang sangat buruk. Lalu orang yang dari penduduk negeri Sam tadi bangun berdiri, yang tadinya ia duduk dekat Al-Hasan. Lalu ia berjalan kepada Al-Hajjaj dan diceritakannya kepada Al-Hajjaj perkataan Al-Hasan. Al-Hasan tetap pada tempat semula, sehingga datanglah kepadanya utusan Al-Hajjaj. Para utusan itu lalu mengatakan, "Perkenankanlah permintaan Amir." Catatan, yang dimaksudkan dengan Amir ialah Al-Hajjaj. Menurut sejarah, memang Al-Hajjaj ini seorang penguasa dari pihak kerajaan Bani Umayyah yang terkenal keras dan kejam terhadap lawan politiknya.